Konsultasi Syariah. Hukum investasi BOT. Pertanyaan. Si A memiliki lahan, tetapi tidak bisa mengembangkan karena masalah modal. Datang si B sebagai investor. Dia akan membangun hotel di lahan si A. Dengan perjanjian, untuk hasil 20 tahun pertama, semua hasil milik si B, yaitu investor. Tahun selanjutnya, hotel menjadi milik si A, yaitu pemilik lahan. Apakah investasi dengan cara seperti ini dibolehkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara metode yang kami gunakan dalam memahami akad adalah melihat akad berdasarkan konsekuensinya. Karena menentukan akad itu melihat hakikatnya, bukan semata melihat namanya. Dalam hal ini, berlaku kaidah fikhiyah yang berlaku dalam kajian fikih muamalah maliyah yang menjadi acuan dalam akad melihat maksud dan hakikat akad, bukan berdasarkan lafad dan kalimat. Al-wajib fi idhah al-qawaid al-kulliyah. Bisa jadi, konsumen menyebutnya minta, padahal hakikatnya beli. Bisa juga konsumen menyebutnya pinjam, tapi hakikatnya sewa. Semua itu melihat konsekuensi dan hakikat akad. Sebagai contoh, si A pinjam mobil ke si B untuk dipakai perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Si B mensyaratkan, boleh pinjam mobil asal BBM diisi Pertamax penuh ketika dikembalikan. Padahal saat dibawa, BBM mobil di bawah garis merah. Sekilas, transaksi yang terjadi adalah pinjam-meminjam. Namun yang benar tidak, karena pinjaman yang disyaratkan harus memberikan imbalan, yaitu iwat, statusnya sewa. Sehingga yang benar, si A sewa mobil ke si B dengan harga BBM Pertamax penuh satu tangki mobil. Investasi BOT. Ada dua kemungkinan pendekatan untuk memahami akad seperti yang Anda ceritakan. 1. Akad yang terjadi adalah akad musyarakah. Si A dan si B melakukan syirkah dengan modal yang berbeda. Modal si A dalam bentuk lahan, modal si B dalam bentuk bangunan. 2. Akad yang terjadi adalah akad sewa-menyewa. Si B sebagai pemilik bangunan menyewa lahan milik si A untuk didirikan hotel selama 20 tahun. Dengan pembayaran dalam bentuk bangunan hotel di usia 20 tahun. Penjelasan. Jika kita pahami sebagai akad musyarakah, di sana ada kesepakatan yang cacat. Karena dalam akad musyarakah, salah satu pihak tidak boleh menguasai hasil di rentang tertentu tanpa melibatkan pihak kedua. Sehingga ketika si B sebagai pemilik bangunan meminta agar hasil selama 20 tahun menjadi milik dia, akad yang berlangsung bukan lagi musyarakah yang sah. Karena kita tidak tahu di tahun berapa usaha ini bisa memberikan hasil yang lebih. Karena itu, yang lebih mendekati dalam transaksi BOT, yaitu Build, Operate, Transfer, akad yang terjadi adalah akad sewa-menyewa, di mana pengembang, yaitu kontraktor, menyewa lahan dari pemilik untuk dijadikan properti selama waktu tertentu, dengan pembayaran properti yang dibangun di usia ketika transfer. Dalam kasus di atas, si B menyewa lahan dari si A selama 20 tahun, dengan pembayaran berupa hotel di usia 20 tahun. Ini lebih sejalan dengan aturan yang berlaku dalam akad sewa dibandingkan akad musyarakah. Hanya saja, ada bagian aturan akad yang perlu disempurnakan, terutama di posisi hotel sebagai alat pembayaran. Dalam akad ijarah atau sewa, nilai sewa harus jelas. Jika nilai sewa tidak jelas, berarti akad yang dilakukan statusnya gharar. As-Sarkhasi mengatakan, tidak diketahuinya nilai ujrah menyebabkan akad sewa menjadi batal. Al-Mabsut. Sewa lahan di atas dibayar dengan hotel. Sehingga kriteria hotel yang akan dijadikan alat pembayaran harus jelas. Terutama nilai hotel yang dimaksud di usia 20 tahun dalam kondisi normal. Mereka harus memiliki gambaran, semisal melalui informasi dari appraisal. Ini semua dalam rangka menghindari gharar. Demikian, Allahu A'lam.